Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian pengantar kita di kesempatan kali ini adalah al-uyubu fin nikahi, cacat atau kekurangan fisik dalam pernikahan. Maka ada kekurangan fisik atau cacat fisik atau cacat atau kekurangan biologis dalam hal ini disebut dengan sebutan aib, dan makna asal aib adalah ketidaksempurnaan. Sedangkan aib yang dimaksudkan dalam pembahasan pernikahan adalah satu kekurangan biologis yang menyebabkan pasangan itu tidak nyaman dan tidak suka, benci untuk melakukan hubungan biologis. Sehingga keberadaan kekurangan biologis tersebut menghilangkan gejolak syahwat dan gejolak keinginan untuk melakukan hubungan biologis. Setelah itu kita akan bahas tentang masalah membubarkan pernikahan gara-gara dijumpai pada pasangan satu kekurangan fisik atau biologis. Maka masing-masing dari suami dan istri, pengantin laki-laki dan perempuan, yuraddu bil aib, itu bisa ditolak, bisa ya yuraddu bil aib, bisa dikembalikan sehingga pernikahan bisa dibubarkan disebabkan adanya kekurangan fisik atau kekurangan biologis. Dan yang dimaksud dengan kekurangan fisik atau biologis ini bisa saja adalah mimma yashtariku fi zaujain, satu kekurangan fisik yang dijumpai pada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Contohnya al-junun, gila. Ternyata setelah akad nikah baru tahu kalau suaminya itu gila. Atau kata orang Jawa, ya enggak sampai gila, misalnya enggak genep, kurang satu strip. Atau baru tahu setelah menikah, setelah akad nikah, kalau istrinya demikian. Maka ini bisa jadi alasan untuk pembubaran rumah tangga. Atau judam, penyakit lepra, wal baros, atau belang. Ternyata badannya itu belang. Ada yang hitam manis, namun ada juga yang warna yang lain. Nah, ini mungkin dijumpai pada pengantin laki-laki sebagaimana mungkin dijumpai pada pengantin perempuan, atau kekurangan fisik dan biologis yang khusus terjadi pada salah satu dari keduanya yang tidak ada pada yang lain. Atau termasuk juga kekurangan fisik dan biologis yang menjadi alasan pembubaran rumah tangga atau disebut dengan faskhun nikah adalah manakala dijumpai atau terbukti salah satunya adalah pengidap penyakit AIDS atau ada padanya virus HIV meskipun belum jadi AIDS. Maka ini bisa jadi alasan untuk memfasakh, membubarkan pernikahan. Ya, kemudian kekurangan fisik itu bisa saja hanya kekurangan fisik khas laki-laki atau kekurangan fisik khas perempuan. Ya, maka di antara kekurangan fisik khas laki-laki itu disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan al-jabbu. Al-jabbu artinya orang yang kemaluan atau kemaluan alatnya, alat laki-lakinya itu dipotong sampai pangkalnya. Kemudian di antara kekurangan fisik laki-laki disebutkan dalam hal ini adalah al-unnah. Unnah adalah laki-laki yang tidak punya kemampuan untuk menyetubuhi perempuan. Ada yang menjelaskan dia adalah orang yang punya, laki-laki yang punya zakar, namun zakarnya tidak bisa tegang. Maka jika seorang perempuan menjumpai suaminya ternyata demikian, maka berdasarkan putusan Umar bin Khattab, laki-laki ini diberi jatah waktu untuk berobat selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kok tetap alatnya tidak bisa tegang dan tidak bisa menyetubuhi istrinya, maka istrinya boleh membubarkan pernikahan. Kemudian ada kekurangan fisik atau biologis khas perempuan disebut dengan aratq, yaitu tertutupnya tempat jima pada perempuan, yang ini tertutup karena ada daging yang menyumbatnya. Demikian juga ada cacat atau kekurangan biologis namanya al-qaran. Ini. Kalau tadi tertutup, kalau ini adanya satu penghalang pada farji perempuan sehingga alat kemaluan atau alat kemaluan suaminya tidak bisa masuk. Maka bolehnya pernikahan dibubarkan karena kekurangan fisik atau kekurangan biologis yang disebut dengan fasakh. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun cara bubarnya pernikahan bukan dengan talak, bukan pula dengan khulu. Kalau tolak nanti berkonsekuensi suami tetap membiayai ketika masa iddah, ada kemudian perintah untuk ngasih uang pesangon setelah masa iddah selesai. Kalau khulu perempuan harus bayar pada pihak laki-laki. Maka pembubaran rumah tangga karena kekurangan biologis itu menggunakan metode namanya fasakh. Lapor ke pengadilan, kemudian kalau suami saya itu misalnya sudah 1 tahun dari pernikahan sampai sekarang belum bisa tegang, maka saya ingin membubarkan pernikahan. Nanti pihak pengadilan yang akan mengecek, memastikan, oh betul, terbukti. Setelah itu hakim kemudian ketok palu dan mengatakan pernikahan bubar. Itu namanya. Dan tidak ada kewajiban pembayaran dari pihak laki-laki kepada perempuan atau perempuan pada pihak perempuan pada pihak laki-laki. Ini namanya fasakh. Nah, alasan kenapa boleh ada pembubaran pernikahan karena terkadang sebagian kekurangan fisik itu menghalangi terjadinya hubungan biologis, dan padahal itu maksud pokok pernikahan, halalnya dua jenis kelamin yang sebelumnya haram. Kemudian yang kedua, karena kekurangan fisik itu sekali menyebabkan ketidaknyamanan suami istri, sehingga tidaklah terwujud maksud dari pernikahan berupa rahmah wa mawaddah, cinta dan kasih sayang. Namun perlu diketahui bahasanya, jika kekurangan fisik atau biologis itu remeh, maka nikah pernikahan tidak bisa dibubarkan gara-gara hal ini. Di antara alasannya adalah al-ijma, konsensus ulama tentang hal ini. Ibnu Abdul Bar al-Maliki mengatakan ajma'u ala anna nikaha, mereka para ulama sepakat anna nikaha la turaddu, bahasanya pernikahan itu ya, pihak perempuan itu tidak bisa dikembalikan bi'aibin sagirin, gara-gara ada kekurangan fisik atau biologis yang nilainya remeh. Ibnu Rusy al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan li'ijma'il muslimin, kaum muslimin sepakat ala alla yurad dan nikahu bikulli aibin, tidak semua akad nikah itu dibubarkan bikulli aibin, dikarenakan semua bentuk kekurangan fisik. Dan alasan penguat dalam hal ini karena kekurangan fisik yang remeh itu tidaklah yukhilu bil aqdi, merusak akad, fala yathbutu bil khiyar, maka tidak ada hak opsi dalam masalah ini karena kekurangan fisik atau biologis yang hanya bersifat remeh dan kecil. Ya, demikian dua poin berkenaan dengan pembubaran pernikahan karena aib, dan namun tidak semua aib, namun aib yang remeh, kecil, sedikit itu tidak boleh jadi alasan pembubaran pernikahan. Demikian materi pengantar kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi pengantarnya di sesi pertama ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak materi pengantar yang telah Ustadz Aris Munandar sampaikan pada malam hari ini di pembahasan kitab Fiqhul Usrah. Dan selanjutnya, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya Sobat Muslim, bahwasanya kita akan sama-sama mengikuti sesi kedua, yang insya Allah pada sesi kedua ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Muslim kirimkan, di mana Sobat Muslim bisa menyampaikan pertanyaan konsultasi seputar hukum keluarga dengan di malam hari ini Sobat Muslim bertanya atau berkonsultasi melalui chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Kami ulangi, insya Allah kita akan masuk pada sesi kedua, di mana pada sesi ini insya Allah kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sobat Muslim semua. Silakan Sobat Muslim bisa bergabung di sesi konsultasi hukum keluarga dengan bertanya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Dan Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk di malam hari ini Ustaz. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah ada zikir untuk wanita yang sedang hamil? Jazakumullah khairan. Tidak ada, sebatas yang saya tahu tidak ada zikir tertentu yang dianjurkan untuk dibaca oleh seorang ibu yang dalam kondisi mengandung. Sehingga silakan berzikir dengan zikir-zikir mutlak, memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, atau zikir-zikir, atau bersolawat, dan zikir-zikir yang tidak dibatasi sikon-sikon tertentu yang lainnya. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Ya, bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seharusnya orang tua menyikapi pelajaran PAI di sekolah anak yang bertentangan dengan sunnah? Banyak sekali ajaran yang menyimpang dari syar'i, padahal yang jadi masalah juga di sekolah disuruh membuat PowerPoint dan makalah terkait materi tersebut, Ustaz. Mohon jawabannya. Ya, tentu yang tepat dalam hal ini sebenarnya kalau masalahnya masalah fikih itu hanya masalah yang sahl, masalah yang mudah, karena apa yang tercantum di buku sekolah itu biasanya adalah ya salah satu pandangan ulama dalam masalah ini. Jadi mempelajarinya, menghafalnya, kemudian bikin PowerPoint-nya dan seterusnya tidak masalah. Secara umum tidak masalah karena penanya tidak menyebutkan kasus spesifik ya. Jadi sehingga kurang lebihnya tidak masalah, dan daripada tugas tidak dikerjakan, nilainya jeblok, akhirnya ini jadi bermasalah dan akan jadi pandangan yang aneh. Ini ada siswa yang kayaknya agamis kok nilai agamanya malah jeblok. Nah, ini malah jadi bikin tanda tanya banyak orang. Jadi saya sarankan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik dan upayakan untuk dapat nilai yang bagus, sehingga kalau itu kuliah misalnya tidak harus mengulang mata kuliah agama Islam. Nah, ya, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Ya, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara atau kiat-kiat untuk mendapatkan jodoh yang benar-benar sesuai pilihan Allah? Terima kasih, Ustaz. Jodoh dalam pengertian suami atau istri yang langgeng sampai kakek dan nenek satu hal yang gaib, tidak ada yang tahu. Apakah ini jodoh saya dalam pengertian suami saya nanti sampai saya meninggal dunia atau sebaliknya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat. Syariat memerintahkan kita untuk memilih orang yang baik agamanya. Dan yang dimaksud dengan baik agamanya adalah baik agamanya dan akhlaknya. Karena jika disebut agama, maka termasuk di dalamnya akhlak. Dan di antara ciri orang yang baik akhlaknya adalah dewasa dan bagus sikapnya saat marah. Maka itu bisa jadi parameter baik dan tidaknya akhlak seseorang. Bagaimanakah cara merespon kondisi marah? Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh agama kita. Carilah pasangan yang baik. Apakah ini nanti jadi suami selamanya atau jadi istri selamanya, kita tidak tahu. Dan kita tidak dituntut untuk itu. Kita tidak dituntut untuk harus cari jodohmu, calon suamimu sampai kamu mati, atau istrimu, carilah perempuan yang nanti akan jadi istrimu sampai kamu mati, wahai suami, wahai laki-laki. Tidak demikian. Namun tentang perempuan, Allah katakan fadfar bidatiddin taribat yadak, pilihlah perempuan yang baik agamanya, yaitu termasuk di dalamnya akhlaknya. Untuk laki-laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang laki yang kalian sukai agama dan akhlaknya. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan kiat-kiatnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun berada, kita masih berada di sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab konsultasi seputar hukum keluarga. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini, kami informasikan kembali bahwasanya kita masih berada di program kajian malam di acara kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Aris Munandar, Hafizullahu Ta'ala. Ya, silakan, kita sudah berada di sesi kedua bagi Anda, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada yang ingin melayangkan pertanyaannya seputar hukum keluarga. Silakan bisa sampaikan di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333 melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS. Ya Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahu barik fikum. Apa panduan untuk suami mengajarkan istri di rumahnya? Sedangkan suami kapasitasnya sebagai penuntut ilmu. Hal apa saja yang bisa diajarkan ke istri dalam taklim di rumah, Ustaz? Di antara hal yang wajib diajarkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah fikih haid. Maka ikuti kajian di luar rumah, di masjid, kajian tohara, dan terutama pembahasan haid. Kemudian ketika ngaji itu nyatet, maka resumnya sampaikan kepada istri. Adapun untuk kegiatan melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan, mengajar di rumah, maka sampaikan hal-hal yang sederhana tentang masalah adab-adab harian, dikir-dikir harian, dan makna kandungannya itu. Atau kemudian belajar bareng, saling setoran, dikir-dikir harian, di antara alternatif materi yang bisa disampaikan di taklim rumah atau ngaji bareng di rumah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, bismillah. Ustaz izin bertanya, si A dan temannya mengalami ban bocor dua kali perjalanan. Setelah itu, musibah itu menjadi candaan si A dan temannya. Apakah itu berdosa, Ustaz? Ya, maka perlu dilihat teks candaannya bagaimana dan makna kandungan dari teks candaan tersebut. Karena sekedar ini, maka jika itu dibicarakan mengingat dan jadikan nostalgia, masya Allah dulu jalan kaki cari tambal ban gini-gini, ya tidak apa-apa kalau sekedar cerita nostalgia. Maka ada pun candaan, maka perlu dilihat apa materi candaannya. Kalau materi candaannya, wah kapok saya bonceng kamu, nih kamu ini bawa sial, nih gara-gara bonceng kamu jadi berangkat ban bocor, pulang juga ban bocor. Nah, ini untuk guyonan dan ini tidak benar, karena guyonan yang mengandung tatoyur, kalimat-kalimat tatoyur ini guyonan yang tidak benar. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, bagaimana cara menolak ketika orang tua ingin melakukan ritual terhadap anak kita yang baru lahir? Misalnya ritual 7 hari dan ritual-ritual lainnya yang tidak ada syariatnya dalam Islam dan kadang bercampur dengan kesyirikan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kalau nasihat tidak diterima, ya biarkan beliau melakukannya, apalagi dia beliau melakukannya di rumah orang tua dan kita tetap berada di rumah kita. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Antoro di Pekanbaru mau tanya Ustadz. Saya memiliki 4 saudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kakak saya sudah meninggal dan punya anak laki-laki. Berapakah bagian warisan untuk anak kakak itu, Ustadz? Jika kakak ini meninggal dunia sebelum Dalam hal ini kakek meninggal dunia dan di antara anak yang hidup masih ada anak laki-laki, maka anak kakak ini tertutup, namanya mahjub, tidak dapat warisan. Dia bisa dapat harta dari kakeknya dengan syarat kakeknya berwasiat dengan maksimal sepertiga harta total harta warisan diberikan pada cucunya. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami kembali mengingatkan kepada Sobat Muslim, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun berada. Kembali kami ingatkan bahwa kita masih berada di sesi kedua, sesi tanya-jawab atau konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi Anda yang ingin bertanya pada malam hari ini, masih ada waktu beberapa menit ke depan, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan baik anak kepada orang tua yang telah berbuat buruk kepada istri dan anak-anak saya, Ustaz? Di mana ini telah menelantarkan keluarganya, kemudian pergi untuk menikah lagi. Apakah kepada orang tua tersebut kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik, Ustaz? Ya, maka selama orang tua itu statusnya orang tua, maka di situ ada perintah untuk birrul walidain, terlepas dari berbagai macam kejadian yang pernah terjadi. Maka dan itu diantara hal yang menunjukkan kalau kita berbakti kepada orang tua karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena balas budi dengan kebaikannya, namun karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meskipun orang tua ini pernah bikin kecewa, pernah melantarkan dulu ketika kecil, maka setelah kita dewasa mapan, kita pun tetap berbuat baik kepada orang tua kita tersebut. Nah. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah seorang akhwat boleh safar bersama kakak perempuannya? Karena yang saya tahu ini sebagai mahramnya plus suami kakaknya sebagai mahram kakak saya. Ya, maka si adik ini tidak punya mahram. Jadi secara hukum syariat yang dia lakukan adalah haram. Maka karena suami kakak perempuan itu bukan mahram. Bahkan itu alhambu al-maut. Itu adalah ipar yang berbahaya, menakutkan sebagaimana kematian itu menakutkan. Sehingga pada dasarnya si adik perempuan ini tidak boleh safar. Manakala temannya adalah kakak perempuannya ditambah suami dari kakak perempuan. Nah. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, afwan, Ustaz. Izin bertanya, apakah wanita yang melahirkan yang baru pembukaan satu sudah meninggalkan sholat? Maksudnya apa ini? Iya, saya faham. Iya. Jadi kalau kita mengacu pada mazhab Syafi'i, maka tidaklah disebut darah nifas kecuali setelah bayi keluar. Kalau baru bukaan 1, 2, 3 sampai bukaan 10 proses melahirkan, ya, maka meskipun keluar bercak, keluar darah, itu bukan darah nifas, sehingga tetap wajib sholat. Kemudian yang kedua, kalau mengacu pada Syaikh Ibnu Utsaimin atau mungkin ini mazhab Hambali, bisa dinilai nifas manakala keluar darah diiringi kontraksi. Nah, kalau bukaannya baru bukaan 1, bukaan 2, ya, maka itu belum kontraksi. Kontraksi menuju kelahiran. Sehingga juga tetap ada kewajiban untuk sholat pakai. Ya, dari dua sudut pandang semuanya tetap ada tetap berlaku kewajiban tetap berlaku padanya, pada wanita ini, kewajiban sholat 5 waktu sebisanya, semampunya. Nah, bisa sambil duduk gitu atau sambil berdiri. Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika menikah membuka pintu rizki, kenapa setelah menikah yang saya alami sulit sekali mendapatkan ma'isyah Ustaz dan modal untuk berdagang? Mohon solusinya dan nasihatnya Ustaz. Namun realitanya lebih banyak orang yang merasa setelah menikah itu terbuka pintu rezekinya. Dan di antara bukti hal ini adalah banyak sekali kita jumpai orang yang tambah gemuk setelah nikah. Maka ini menunjukkan rezekinya bertambah. Rezekinya bertambah. Yang suami tambah gemuk, yang perempuan juga demikian. Gitu. Nah, nanti tambah lama nikah tambah gemuk juga gitu. Maka ini di antara hal yang ini. Dan itulah yang ghalib, itulah yang dominan. Adapun tambah nikah kemudian kemudian rezekinya seret. Ya, maka ini nadir, wa nadirlah hukmalahu, dan kita katakan bahasanya ini adalah ibtila, ujian khusus untuk orang tersebut, untuk mengujinya apakah bersabar dengan hal yang Allah takdirkan ataukah tidak. Jika bersabar, nanti akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sarankan untuk bersabar, kemudian banyak-banyak merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesulitan hidup yang dialami. Inama asku bathi wa husni ilallah. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub, aku hanya mengeluh, berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita kembali mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masih di acara konsultasi seputar hukum keluarga. Dan saat ini kita sedang berada di sesi kedua, sesi tanya jawab dan konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi di malam hari ini, silakan bisa layangkan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bapak saya tidak bisa berangkat haji, padahal sudah mendaftar. Bagaimana menurut Islam dan administrasi pemerintah? Apakah saya bisa mengganti, sedangkan saya belum pernah berhaji? Syukron. Ya, kalau ingin batal haji, maka harus yang sudah pernah haji. Adapun secara administrasi, ya, kalau sebatas yang saya dengar-dengar, kalau seandainya tidak bisa berangkat karena meninggal dunia atau yang lainnya, bisa digantikan oleh keluarganya. Coba diurus ke Kemenag Kabupaten dan seterusnya tentang pengurusan hal ini. Iya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz. Ana Dani izin bertanya. Jika ada seseorang yang ingin hijrah dalam rangka menuntut ilmu di pesantren, namun orang tua tidak mengizinkan karena orang tua menginginkan anak tersebut untuk bekerja. Sebab menurut orang tua dari yang bersangkutan, dalam menuntut ilmu itu butuh modal untuk beli kitab, biaya keseharian, biaya SPP, dan lain sebagainya. Bagaimana dalam menyikapi hal seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, jika usianya usia kerja, sudah selesai kuliah, dan orang tua tidak ridha, dan orang tua tidak ingin terbebani menafkahi dan menanggung biaya belajar, SPP, uang makan, dan yang lainnya, maka orang tua punya hak demikian. Bahkan ayah itu hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membiayai anaknya sampai usia baligh saja. 15 tahun. Itu sudah dikasih bonus sampai selesai kuliah, anggap aja 22 tahun. Lu kok masih mau nambah mondok 3 tahun? Oleh karena itu, maka yang saya sarankan kalau punya tekad kuat untuk belajar di pesantren, maka sekarang fokus bekerja sambil ngirit. Ketika sudah punya penghasilan, itu nanti kerja mungkin sekitar berapa 2, 3 atau 4 tahun, nanti punya modal untuk bisa masuk ke pesantren yang menerima yang non kelas, pesantren untuk lulusan atau lulusan pasca SMA. Jadi nanti kemudian belajar dan belajar pesantren itu atas biaya sendiri. Jadi sudah sewajarnya untuk mandiri dalam menafkahi diri sendiri. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya menikah beberapa bulan yang lalu tanpa sepengetahuan keluarga saya, karena keluarga saya non-muslim. Maka kami sepakat saat kemarin pernikahan kami dilakukan secara rahasia hingga keluarga menyetujui. Kemudian dilakukan sangat sederhana, akan tetapi saya baru tahu kemudian bahwa pernikahan seperti itu tidak benar, karena tidak ada wali bagi saya saat menikah, dan saat itu hanya 2 orang saksi, Ustaz. Kemudian saya beritahu suami, dan suami telah mengetahui hal tersebut, namun sang suami tidak ingin mengulangi pernikahan karena dia merasa tidak siap menikah. Masalahnya adalah, Ustaz, bahwa kini kami telah tinggal bersama, dan saya sekarang sedang hamil. Dia bahkan berkata bahwa anak kami adalah anak zina, dan dia tidak mau bertanggung jawab atasnya. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada saya. Ya Ustaz, mohon nasihatnya, jika keluarga saya mengetahui dan suami menyuruh saya untuk aborsi dan melakukannya demi anak tersebut, kemudian mereka akan berlepas diri dari saya dan tidak ada tempat bernaung bagi saya. Ya mohon nasihatnya Ustaz, saat ini kehamilan saya masih dalam minggu-minggu pertama. Ini kasus berat, ya, akarnya ini ditipu sama si laki-laki. Masa nikah tanpa wali? Nikah apa itu? Gitu. Tapi kalau ini ke versi ya, versi pihak perempuan, ini masalah berat, tidak layak untuk dibahas detail di forum semacam ini. Saya sarankan untuk dikonsultasi dengan mungkin orang-orang yang bisa ngasih solusi dalam masalah ini, guru ngajinya suami, kalau suami ini punya guru ngaji, datang bersama, bukan suami ya, laki-laki ini, bukan suami karena belum nikah ini. Berdasarkan ceritanya, semacam kumpul kebo yang terjadi. Ajak laki-laki tersebut untuk datang ke guru ngajinya. Juga karena ini berkaitan dengan keluarga yang backgroundnya non-muslim, saya sarankan untuk konsultasi dengan mu'alaf center terdekat yang bisa diminta untuk saran dan masukan seputar nanti sikap dengan keluarga yang masih non-muslim. Jadi saya sarankan 2 hal, dan ini semua perlu offline, nggak cukup online. Ini tidak semua masalah bisa dituntaskan secara online. Banyak yang harus ada pembahasan khusus secara offline. Jadi jika laki-laki ini punya komunitas, maka ajak laki-laki ini untuk ketemu dengan tokoh-tokoh di komunitasnya, boleh jadi ustadznya atau yang lain. Kemudian saya sarankan untuk melakukan komunikasi dengan mu'alaf center di daerah ya, terdekat yang mungkin untuk dijangkau. Ya, demikian. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir, Mas. Nah, Ustaz, ya, satu pertanyaan lagi kita bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum, Ustaz. Wallahi barik Apakah, fikum. amin. Apakah keluhan istri pada suaminya termasuk menghilangkan pahala sabar? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, sabar yang Allah perintahkan adalah sabrun jamil. Sabar yang indah, dan sabar yang indah itu definisinya sabrun bila syakwa. Kesabaran tanpa berkeluh kesah kepada manusia. Namun sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, inama asku bathi wa husni ilallah. Aku adukan masalahku, aku keluhkan masalahku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan urusan untuk penanya dan untuk semua kita. Demikian. Amin. Yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan respon-respon yang disampaikan bisa bermanfaat untuk penanya secara khusus dan untuk pemirsa dan penyimak secara umum. Jadi, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin.